بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد سورة الناس إن سورة الناس هذا له سورة مدنية dan para ulama membagi ayat-ayat dan surah menjadi makkiyah dan madaniyah. Yang dimaksud makkiyah yaitu ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun disebut madaniyah dari ayat-ayat dan surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun turunnya di Makkah tetap disebut madaniyah apabila turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ayat ini dalam surah Al-Ma'idah turun di Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Arafah, dan Arafah bagian dari Makkah, dan disebut madaniyah karena turunnya setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebut surah ini dengan suratul nas, surah an-nas, disebabkan karena di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan tentang an-nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hampir setiap ayat yang disebutkan pada akhir-akhir ayat penyebutan an-nas. Dan seringnya suratul nas ini digandengkan dengan suratul falaq, dan keduanya disebut al-mu'awwidatan. Keduanya disebut al-mu'awwidatan. Disebut keduanya al-mu'awwidatan disebabkan karena kedua surah ini di dalamnya mengandung permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal berlindung diri dari berbagai kejahatan, dari berbagai hal-hal yang dikhawatirkan bagi seorang hamba terjatuh ke dalamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul nas berbarengan dengan suratul falaq. Suratul Nas berbarengan dengan suratul Falaq pada saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disihir oleh seorang munafik yang bernama Labid ibn al-Asam. Naam, dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua surah ini dan Jibril alaihi salam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membaca Al-Mu'awwidzatain ini, Al-Falaq dan An-Nas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilatil lailata lam yura mithluhunna qattu. Tidakkah kalian mengetahui ada beberapa ayat yang diturunkan pada malam hari yang tidak diketahui seperti ayat-ayat tersebut sama sekali? Lalu beliau mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Demikian pula dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun. Maukah aku kabarkan kepadamu yang paling afdal, yang paling utama, di mana seorang berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, bala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Berkata al-mufassir hafizahullah taala pada ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ayyuhar rasul. Katakanlah, wahai rasul. Jadi katakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, a'udzu, a'udzu, a'udzu maknanya berlindung diri dari hal-hal yang dikhawatirkan, dari kejahatan dan keburukan. Al-iyad maknanya al-iltija wal-i'tisam. A'udhu wa'a'tasimu. Aku berlindung diri dan aku membentengi diri, memelihara diri. Dengan apa? Bi rabbin nas, dengan rab manusia, dengan rab an-nas, dengan rabnya an-nas. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar berlindung diri kepada Rabbun Nas. Al-Qadiru wahdahu. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala hanya Dia semata yang mampu, yang memiliki qudrah ala raddi syarril waswas, untuk menolak dan mengusir keburukan al-waswas. Ya, berbagai waswas. Dan al-waswas disebut al-waswas karena masuknya waswas tersebut dengan cara yang sangat tersamarkan, masuk ke dalam hati seseorang tanpa terasa. Al-kalamul khafi, ucapan-ucapan atau bisikan-bisikan halus yang masuk ke dalam hati seseorang tanpa terasa, bahwa syaitan telah membisikkan kepadanya sesuatu. Maka ini disebut al-waswas. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bisikan-bisikan syaitan. Dari berbagai waswas syaitan yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qul a'udzu bi rabbin nas. Dan pada ayat yang pertama ini menetapkan sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Ar-Rabbu. Ar-Rabbu yang mengandung sifat rububiyah. Bahwa Allah Jalla wa Ala satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh jagat raya ini. Ini menetapkan rububiyah bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Malikin Nas. Malikin Nas Al-Mutasarrif fi kulli syu'unihim, yang menguasai. Malik menunjukkan sifatul mulk, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menguasai annas, al-mutasarrif yang berbuat, fi kulli syu'unihim, dalam setiap keadaan mereka. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di langit, yang terjadi di bumi, dan yang terjadi di antara keduanya, semuanya di bawah pengaturan Allah. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaniy anhum, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada annas, tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada siapa saja dari makhluknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala huwal ghani. Adapun manusia, antumul fuqara, butuh kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha cukup, maha kaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka menyembah hanya kepada Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh untuk disempurnakan kekuasaan dan kerajaannya. Tidak sama sekali. Orang menjadi fajir, orang menjadi mukmin, itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Sebab kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Kekuasaan Allah Jalla wa Ala maha sempurna. Dalam hadis qudsi, hadis Abi Dzar At-Tawil, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a." Kalaulah seandainya dari makhluk yang pertama hingga yang terakhir, dari jin dan manusia, mereka semuanya berhati bejat, berhati fajir, berhati orang yang paling fajir, yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, malikin nas, yang menunjukkan bahwa Allah mengatur segala apa yang terjadi di jagat raya ini. Ilahin nas, ilahin nas, dialah ilah an-nas. Yang dimaksud ilah alladzi la ma'budu bihaqqin siwahu, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, Allahu Rabbul Alamin. Maka ini menetapkan sifat uluhiyah, itsbatul uluhiyah lillah azza wa jalla. Maka tiga ayat ini menetapkan tiga tauhid, tauhidur rububiyah dari ayat yang pertama bi rabbin nas, tauhidul uluhiyah dari ayat yang ketiga ilahin nas, al ilah bimakna al ma'budul haq, dialah yang berhak untuk disembah dan tidak kepada yang lainnya, dan tauhid al asma wa sifat, ar rabb wal malik min asma'illah azza wa jal, dan mengandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilahin nas menunjukkan bahwa dialah Allah jalla wa ala yang berhak untuk disembah, tidak kepada yang lainnya. Min syarril waswasil khannas, min syarri dari kejahatan, ya. Al waswasil khannas, ini dua sifat syaitan, al waswas dan al khannas, ini dua sifat syaitan, sifatnya adalah waswas dan khannas. Makanya dalam tafsir ini disebutkan min syarril waswasil khannas, ay min adha syaitan, dari gangguan syaitan, dari kejahatan syaitan, yang memiliki dua sifat. Yang pertama al-waswas, ini sifatnya syaitan. Al-waswas, apa itu waswas? Bisikan-bisikan halus yang dimasukkan ke dalam hati tanpa dia mendengarkan, tanpa dia merasakan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum, syaitan datang kepada kalian, lalu kemudian ditiupkan waswas pada diri kalian, fayaqul man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, fayaqulu Allah, maka dia menjawab Allah, lalu syaitan mengatakan faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah, ini waswas, siapa yang menciptakan Allah, ini waswas dari syaitan. Apabila menimpa salah seorang kalian, maka hendaknya dia berta'awudz, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berhenti dari berpemikiran demikian. Itu merupakan bentuk waswas dari syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berlari dari tubuh manusia di tempat peredaran darah manusia. Sangat mudahnya manusia itu digoda oleh syaitan, masuk ke dalam tubuhnya, berjalan melalui peredaran darahnya, lalu berusaha untuk meniupkan waswas. Dan waswas itu akan ditiupkan oleh syaitan kapan? Yuwaswisu indal ghaflati, pada saat manusia itu lalai. Itulah kesempatan bagi syaitan untuk menggoda manusia, ketika manusia itu lalai dari Allah, lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Dan dia memiliki sifat al-khannas. Apa itu khannas? Al-khannas pergi secara diam-diam. Wa yakhtafi 'inda dzikrillah. Dan dia bersembunyi. Dia pergi. Dia menyelinap ketika berzikir kepada Allah. Yani ketika seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, inna syaitan idza dzakara al-insan, idza kana al-insan yadhkuru Allah azza wa jal, khanasa syaitan, wa idza ghafala waswasa. Apabila seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu khanasa. Khanasa, nyelinap, berlari. Ya. Namun ketika seorang hamba lalai dari berzikir kepada Allah, maka kesempatan bagi syaitan untuk memberi waswasah, meniupkan waswasah, dan berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah syaitan yang yuwaswisu, memberi waswas, bisikan-bisikan yang menggoda, yang memalingkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia. Ya. Kata mufassir, alladhi yabuthu syarra wasyukuka. Syaitan itu yang menyebarkan kejahatan dan keragu-raguan. Fi sudurin nas, ke dalam dada-dada manusia. Itulah tugasnya syaitan. Syaitan terus menjalankan tugas ini. Ya, sampai hari kebangkitan. Terus selama ada makhluk yang memungkinkan bagi dia untuk digoda, dipalingkan dari jalan Allah, dari kalangan jin dan manusia, maka dia melakukannya. Meniupkan waswasah ke dalam dada-dada annas, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kata mufassir, min syayatinil jinni wal insi, dari syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dan di sini ada dua penafsiran para ulama. Minal jinnati wan nas ini kembalinya kemana? Ya. Apakah kembali ke syaitan yang memiliki sifat al-waswasil khannas? Dan itu yang zahir yang disebutkan dalam tafsir di sini. Beliau mengatakan, min syayatinil jinni wal insi, dari syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Maksudnya bahwa jin dan manusia masing-masing ada syaitan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatina al-insi wal jin. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan syaitan ada dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Dan mereka inilah yang membisikkan ke dalam dada-dada hamba-hambanya untuk dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak syaitan dari kalangan manusia yang menebarkan syubhat, yang menyampaikan pemikiran-pemikiran yang sesat, agar hamba-hamba itu jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dari kalangan jin. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud minal jinnati wan nas, ini kembali kepada lafaz an-nas. An-nas. Ya. An-nas yang terdapat pada ayat fi sudurin nas. An-nas di sini siapa? Minal jinnati wan nas. Mencakup jin dan manusia. Ya. Mencakup jin dan manusia. Maka berdasarkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa manusia disebut annas, sebagaimana jin juga disebut annas. Ya. Sebab annas itu berasal dari kata nasa yanusu. Artinya at-taharruk, bergerak, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu merupakan sifat manusia, sebagaimana itu juga merupakan sifat jin, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka jin disebut annas. Oleh karena itu, para ulama pun memahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku diutus kepada keumuman annas. Kata para ulama, annas di sini mencakup jin dan manusia. Mencakup jin dan manusia. Sebagaimana manusia disebut nas, jin pun disebut annas. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia rijal dan menyebut jin juga rijal. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam suratul jin, wa annahu kana rijalu minal jinni ya'udhuna birijalin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut jin rijal. Sebagaimana Allah menyebut manusia juga rijal. Ya. Maka dari tafsir yang kedua ini mereka mengatakan bahwa minal jinnati wan nas kembali kepada lafaz annas sebelumnya, bahwa yang digoda itu, yang digoda oleh syaitan jin dan manusia. Ya, yang digoda oleh syaitan adalah jin dan manusia. Jin mampu untuk masuk ke dalam diri manusia dan memberi was-was. Sebagaimana jin juga mampu untuk masuk ke dalam jin yang lainnya dan memberikan was-was kepada mereka. Ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita jelaskan dari tafsir surat An-Nas. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.